Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sampailah kita pada acara puncak pada malam ini, yakni acara yang kita tunggu-tunggu adalah Mau'idhoh Hasanah yang akan disampaikan oleh Syekhina Bapak Kiai Haji Anwar Zahid dari Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi, hamdan kathiran tayyiban nafi'an mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah, sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahibi syafa'ah, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin, para alim, para bapak kiai, bunyai, segenap pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Muncar, baik dari jajaran tanfidiyah syuriah berikut banom-banomnya, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang kita takzimkan, pejabat pemerintah dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan yang berkesempatan hadir, yang kita hormati Ibu Kepala Desa yang pakaiannya sama birunya dengan saya, bersama para perangkat desa, BPD, LBMD, Babinsa, Babinkamtibmas, koordinator dan seluruh pengurus santunan yatim bersama para dermawan yang kita hormati, sahabat-sahabat dari gerakan pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jamaah. Mudah-mudahan majelis mulia malam hari ini mampu mengantarkan kita untuk menjadi orang-orang yang makin hari makin baik, Islamnya makin mantap, imannya makin kuat, akhlaknya makin mulia, takwanya makin sempurna, ibadahnya makin istiqomah, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selamat fitini wa dunia wal akhirah. Mangke sak wanci-wanci tinimbalan wonten ngarsanipun Allah, kula panjenengan sampun siap tur ikhlas sowan ngersane Allah kanthi husnul khotimah. Kinten-kinten benjang panjenengan menawi sampun sedo kepingin munggah swarga napa nyemplung neraka, munggah swarga niku kepinginane. Tapi nuwun sewu menawi jujur-jujuran, pantese panjenengan niku munggah swarga napa nyemplung neraka? Ya wis. Nek ten swarga kudu munggah, tapi lek ten neraka trimo nyemplung. Lah munggah kalih nyemplung niku gampang pundi? Gampang nyemplung. Cobi pados kanca sing ngajak munggah swarga kalih pados kanca sing ngajak nyemplung neraka gampang pundi? Nyemplung. Wong penak nyemplung. Ibu-ibu umpami ditawani rekreasi, milih pundi, munggah gunung napa nyemplung pantai? Menak nyemplung pantai. Menjalani hidup ini umpama kok tembang Jawa. Jenengan pilih pundi, munggah menek blimbing krengkel-krengkel napa trimo nyemplung lerilir? Makane nek ditawani tembang dondong apa salah duku cilik-cilik, padahal ditawani kon milih dondong apa salah. Orang milih dondong, orang milih salah, malah milih duku cilik. Ngandong apa becak melaku timik-timik. Sing nawani melaku timik-timik ya sapa? Wong iki urusane arep nang pasar, selak tutup, selak awan. Nek melaku timik-timik kuwi ora pareng nderek. Mergo dinteni ora teko-teko ditinggal bengok-bengok. Mengko ibu kondur ngasta oleh-oleh kacang karo roti adik diparingi. Mosok urip nang donya trimo golek kacang karo roti tarjete ora pengen munggah swarga. Nek pengen munggah swarga abot rekoso kudu diikhtiari, kerja keras, berpikir cerdas, beramal ikhlas. Tapi nek trimo nyemplung neraka mboten rekoso, meneng wae nyemplung-nyemplung dhewe. Nek munggah swarga paling mboten ada syaratnya. Napa syaratnya munggah swarga? Cuma satu kalimat yaiku takwa. Dalile pundi? Mangke dipirsani ten Quran surat Adz-Dzariyat ayat 15 ngantos 21. Pun sami apal to nggih? Dereng. Surat Adz-Dzariyat ayat 15 ngantos 21. Sampun apal napa dereng? Dites pisan maneh. Surat napa wau? Adz-Dzariyat ayat 15 ngantos pinten? Wis do apal kok. Gusti Allah dawuh, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika minal muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lissaili wal mahrum wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusihim afala tubshirun. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sak temene wong-wong sing takwa ku dilebokke swarga sing ana sumber mata airnya. Dadi syaratnya mlebu swarga iku kudu takwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah takwa itu perilaku kehidupan. Mboten namung jargon, mboten namung slogan, mboten namung ucapan, tapi tindakan. Ibarat barang mboten isi takwa niku, mboten bungkus. Bungkus pancen penting, kudu diramut penampilane ben apik. Tapi yo sik nilaine larang isi timbang bungkus, nggih mboten? Kula sering matur, pesta pernikahan niku lak namung bungkus. Isine apa? Cinta, kasih sayang, pengertian, tanggung jawab. Rumah bagus, indah, megah, bungkus. Isine keluarga yang guyub, rukun, harmonis, bahagia. Wajah tampan, cantik, bungkus. Isine kepribadian dan akhlak mulia. Kekayaan, bungkus. Isine hati yang gembira. Rezeki, bungkus. Isine barokah. Kitab buku niku bungkus. Isine pengetahuan. Kula ceramah, ngoceh, ngomong ngeten iki bungkus. Isine kenyataan. Penting ngisi to. BH. Bungkus niku. Isine wes rasa diteruske kok tekan katok barang. Jadi syaratnya munggah swarga niku kudu takwa. Lah dos pundi kahanan wonten swarga niku? Akhidina ma atahum rabbuhum. Penghuni surga, penduduk surga itu bebas menikmati, mengambil apa saja fasilitas-fasilitas yang disediakan Allah untuk mereka. Mboten usah tuku, mboten usah kontrak, bebas, tidak ada larangan. Terus disediani kenikmatan sing lengkap, komplit, jangkep, nopo mawon sing dikepingini wonten, bebas mengambil dan menikmati, tidak ada larangan lagi. Terus benjang penjenengan ten swarga nek sida. Kan urung karuan sida. Dicawi si macam-macam nikmat, gek bebas mundut, mboten wonten larangan. Nek Nabi Adam kalih Ibu Hawa mbiyen ten swarga kan tasik wonten larangan. Wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Ada larangan. Akhirnya Nabi Adam tergoda oleh iblis melalui garwane Siti Hawa. Iblis menggoda Nabi Adam kan tidak mengenekkan. Orang ngenekke, tidak mengentalkan. Ganti nggoda Ibu Hawa. Kenging Ibu Hawa ngerayu Nabi Adam. Katut. Mas, aku pengen. Pengen apa deh? Pengen. Pengen kuwi. Lah sing dikepingini kok buah dari pohon larangan tadi. Aja dek, iki larangane Gusti Allah. Liyane ae pengen apa tak turuti. Mama, aku pengen kuwi kok. Ora oleh. Alah, gak popo jarene Mas Iblis, gak popo kok. Kan pernah itu Iblis. Mas Iblis lho wis suwe nyang kene. Dekne wis pengalaman daerah kene. Ora popo, ora popo. Aja, moh, gak oleh. Iki larangane Gusti Allah. Ya wong wedok kepengin njaluk sing lanang kok gak dituruti. Biasane kan terus ngancam. Sampeyan seneng aku tenanan apa ora? Nek ora seneng karo wani nang ngomong. Wong lanang kenek ngono ya lemes, apa maneh umpamane sing wedok wayu, sing lanang ora patek bejaji. Mikir. Sembuh dek, mbuh dituruti. Ngoten iku dijukono sing cilik ya gak gelem. Mau njaluk sing gedhe. Jukono sitok ya gak gelem, loro-loro. Kondutne buahe gedhe, loro. Didahar. Nabi Adam nggih melok-melok incip, namine incip nggih mundut setunggal sing cilik mawon. Didahar. Ketika didahar niku ditegur kalih Gusti Allah. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma 'an tilkuma syajarah. Bukankah Tuhanmu telah melarang kamu mendekati pohon itu, malah dimakan buahnya. Ditegur Gusti Allah, kaget. Sekadung didahar gane Nabi Adam niku tasik nyanggrok ten gene guru. Mandeg gret mergo kaget. Mulai akhirnya saiki dadi kala menjing. Anak turune Nabi Adam sing lanang mesti gulu ana mentole cilik. Soale biyen sing didahar cilik. Gene Ibu Hawa lek dahar wis kadung kliwat gulu tapi durung sampai tekan weteng. Nyanggrok no dodo kiwa tengen. Sing didahar gede-gede loro dadine ya mentol kiwa tengen. Kadang ada yang keliwat gede nih, sampai kena gue nyentel ke kopiah. Nek jeh nom, jeh mentek-mentek. Nek wis tua yang ngelembreh kari tengeretok. Mbok tinggoni BH yang paling larang ya panggah brosot. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes, setelah terusir dari surga niki, jur Nabi Adam nyalah ke sinten? Napa nyalah ke iblis? Mboten. Napa nyalah ke garwane? Mboten. Nabi Adam nyalah ke awake dhewe. Sami mboten kalih wong sedaya mulya. Allah lha nek wong kene senengane ya nyalahno wong, wong ambek bojone ya nyalahno. Salahe, salahe, gak gelem ana taku kok salahe. Bojo disalahno. Dulur disalahno. Wong tuwa disalahno. Anak disalahno. Sampai presiden iki lho disalahno. Wonten mboten sing senengane nyalah-nyalahno presiden? Biyen sing milih sapa? Mbiyen dipilih-pilih dhewe saiki kok disalah-salahno dhewe. Sampe nek wani nyalahno berarti sampean rumangsa luwe apik ngono to? Terus sampean mbok genteni sampean sing dadi presiden. Ayo wong kene wonten mboten sing senengane nyalah-nyalahno bulurah? Berarti sampean rumangsa luwe apik timbang bulurah. Allah potongamu. Nah bulurah ya kudu siap disalah-salah ke warga. Sabar wong pancen dadi lurah ku berat. Ngeten niki modale urung balik kok. Nembe modal lho urung balik. Engko nek wargane duwe gawe wajib becek. Ora becek ya langsung umum sak desa. Mbecek sithike rame kok lurah 20.000. Kula sampeyan pancen senengane nyalah-nyalahke wong. Padahal lek nyalahke ngono ku rak tidak menyelesaikan masalah, malah nambah-nambahi masalah. Nggih mboten? Nggih. Mosok iki kendel-kendel kiai disalah-salahno, ulama disalah-salahno, dibuli, dihujat, diilok-ilokno, dielek-elek, kewalat donya akhirat. Kula sampean ki levele jauh di bawah para ulama, para kiai, para habaib. Aja pisan-pisan wani elek-elek, aja pisan-pisan wani ngilok-ngilokno. Beliau-beliau itu orang mulia, dekat dengan Allah, lek pengin jungkung ibadah, nangis-nangis nang Gusti Allah. Umpama kok salah, ngerti carane njaluk sepura. Lha sampean nek bengi nyapa? Lho ngono kok wani ngelek-elek wong sing apik-apik kae. Berarti sampean nak rumangsa luweh apik to. Woi. Woi. Beliau itu orang mulia. Makane umpama kok gak sepakat, gak sepaham, ya wis meneng. Husnudzon mawon. Ojo pisan-pisan ngelek-elek. Umpamane wong niku nek mulya, umpama kok ana salahe sithik, ketara. Ibarat kain putih bersih, ada nodanya sedikit, jelas wong kainnya putih bersih. Tapi ilang-ilangane kan gampang. Dibersih, srit ngono tok wis bersih meneh. Lah nek sampean nek mbok elek kaya apa ya ora ketara wong sampeyan gombal mukiya. Mbok ngetimal jibrat tletong ya wis biasa wong gombal mukiya. Ilang-ilangane angel. Mbok nganggo deterjen dikopyok, diwucek, diidek-idek, dibilas ya panggah. Para gombal-gombal mukiya ingkang kula hormati. Lah para kiai, para ulama, para alim ke cara banyu iki bening, wis disaring, wis disuling, jernih, umpama ana regete sithik ya cetha. Tapi kan diguling ngene wis ilang regete. Woi. Hei sampean mbok reget sak pirang-pirang ya ora ketara wong peceren. Ngono kuwi nek diarani. Ngapunten, ngapunten. Ayo nyonto Nabi Adam alaihi salam. Mboten nyalahke wong liya. Nyalahke awake dhewe. Muhasabah, introspeksi. Pripun Nabi Adam leh nyalahke awake dhewe? Biasanya nggo pujian karo wong sedaya mulya. Robbana ya Robbana. Ayo bareng. Robbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana ربنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah Gusti kula ngani ngoyo ten awak kula piyambak lho nyalahno awake dhewe. Nek kula sampean rak mboten, Bu. Bu. Duwe bojo kok nakal, ngoten niku nyalahno awake dhewe apa nyalahno bojone? Karo tangga kok ora rukun, ngoten niku nyalahno awake dhewe apa nyalahno tanggane? Anak beling nyalahno awake dhewe apa nyalahno anake? Mulane ten pundi-pundi lak kathah omongan. Anak saiki ora gelem manut karo wong tuwa. Anak saiki ora kenek dituturi wong tuwa. Salah omongan. Sing bener omongane iki ngene, wong tuwa saiki ora iso didik anak. Wong tuwa saiki ora kenek dicontoh anak. Sing bener ngono. Hoi. Dadi bakul no pasar kok ora payu nyalahno sapa? Dadi tukang ceramah kok gak digatekke karo jamaah nyalahno sapa? Nabi Adam niku nyalahno awake dhewe. Lah ya wong aku wis diwanti-wanti karo Gusti Allah kok panggah melanggar. Luweh nurut nyang iblis timbang nyang Gusti Allah. Luweh wedi nyang makhluk timbang nyang Gusti Allah. Sekarang banyak orang yang lebih takut kepada makhluk daripada kepada Allah. Mohon maaf bapak-bapak, sekarang tuh banyak suami-suami yang lebih takut kepada istrinya daripada kepada Allah. Bapak ngapunten, jujur nggih. Jenengan pengen rabi melih mboten? Pengen. Gusti Allah marengke. Pareng karo Gusti Allah. Wong lanang ku masna wasula sawaruba 2 3 4. Pareng Gusti Allah marengke. Pengen mboten? Nang kok ora dilakoni mergo wedi karo sapa? Wi lebih takut kepada makhluk daripada kepada Allah. Wi nek cara tauhid sing jero syirik, Pak. Mula ben ora syirik ya ora biyo maneh. Menyelamatkan akidah. Lah ibu-ibu sebagai istri itu merasa bangga ketika suaminya takut. Wi jenenge tauhid. Tauhid iki pangeran sak liyane Gusti Allah. Merasa dihormati, dipuja-puja, ditakuti selain Allah dan bangga. Tauhid niku contone Firaun, Namrud, rumangsa dadi pangeran dihormati, dipuja-puja selain Allah. Nah, sekarang banyak istri yang merasa bangga ketika suaminya takut. Alah, nek bojoku ora ngirakno wani karo aku. Mulane ben ora tauhid, pareng Bu nggih. Wong Gusti Allah marengke kok sampean ra marengke iki jane luwih kuwasa sing ndi to? Mboten-mboten Bu niku guyon mawon, kersane mboten terlalu metenteng ajine. Jadi ten swarga benjing niku bebas. Mundut napa mawon, ngraoske napa mawon, enggak ada pantangan, enggak ada larangan. Enak, seneng, kepenak, bebas. Lek ten donya niki kok barang seneng, barang enak, barang penak, panggah ana pantangan, panggah ana larangan. Mboten wonten ten donya kok bebas niku mboten wonten. Pejabat-pejabat niku napa bebas? Mboten, saiki malah kudu ati-ati. Ora ketepaan kena operasi tangkap tangan. Mbok bantuan ten desa niku ana pertanggungjawabane, Bu Lurah. Mboten bebas lho sakniki, nggih mboten? Nggih. Hey, kiai ae ora bebas, mbok pikir nek kiai terus bebas. Kaya kula misale kepengin karaoke, ora wani. Kepengin main biliar ya ora wani. Wong nek rekreasi ngoten kok nyamar-nyamar. Celana jin, kaosan, topi ambles, kacamata hitam. Ora bebas, nyang warung metengkrang ya ora bebas. Sapa nang donya sing bebas? Wong sugih-sugih niku apa bebas? Mengendalikan semuanya terus sak polahe dhewe sak karepe dhewe. Mboten. Mboten bebas najan sugih. Umpami nggih, umpami jenengan-jenengan iki wong sugih, umpama kan ora sugih. Umpama nek sugih lungguhmu nang kono ora ngleset nang kono kowe. Umpomo kok sampean-sampean ki wong sugih, terus untuk undangan resepsi pernikahan di prasmanan, daharane mau macam-macam, semua menu tersedia. Enak-enak kabeh. Apa bebas mundut kabeh, mangan kabeh, bebas. Mboten kadang ono pantangan, pemane bapak-bapak sing wis sepuh gek ditutke karo bojone. Arep juga apa-apa ra entuk ngono kuwi. Nyiduk sotoe sing wetok nampel aja kuwi. Kowe ra eling penyakitmu piye. Ha? Digetak ngono kuwi ya ngelewes. Ganti arep nyiduk kikil, kuwi ya ora oleh. Nah, panganan nek pengen cepet mati. Wis sepuh kok. Tawani apa-apa mesok ra wani ngono kuwi. Monggo Mbah sekule sithik wae. Niki soto Mbah, duduwe wae. Mumpung tesih anget monggo sate Mbah, sunduke wae. Sembarang-barang ora wani. Ketemu sate dihindari, sing digoleki trimo iwak teri. Kasinen sithik tensine tinggi, mangan cumi-cumi alergi, kena sambel goreng ati asam urat kumat lagi, suguhi wedang legi njaluk ganti, soale wis duwe pabrik gula sendiri, cuci darah seminggu dua, bojone sek ayu wis kena disfungsi ereksi, najan dijamoni panggah ra iso. Sopo sing bebas nggih. Lha sing jarane seneng penak tempat-tempat hiburan malam sing lengkap hiburane sak wedokane. Kae ya ora bebas, pekerjaannya larangan, hukumnya terlarang, mbayare larang karo pemerintah ya di. Nggih kata-kata ngene iki ya angel, mulane sing ceramah ya larang. Loh, jare seneng, jare penak-enak no, tempat hiburan malam sing ana wedokane bareng ngono kae le. Kae kan pekerjaannya larangan, hukumnya terlarang, mbayare larang karo pemerintah ya di. Oh, jare sing ceramah mbayare larang. Nek pengen murah ya aja ngundang aku. Yo mudinmu dhewe kuwi kon ceramah. Halo. Halo. Lah zaman nek pengen nikmat enak seneng bebas ten swarga. Tapi ronone kudu munggah. Pengen klebu swarga kuwi ana syaratte. Pengen klebu ten donya mawon nek pengen klebu ana syaratte. Pengen klebu dadi perangkat desa ana syaratte, nggih mboten? Pengen klebu dadi PNS wonten syaratte, nggih mboten? Pengen klebu dadi anggota TNI Polri wonten syaratte. Minimal sehat jasmani rohani. Anggota TNI Polri anggrik-anggriken ya ora katerima. Rohanine kudu sehat. Nek edan kaya ngisor gedang kae ya gak ketampa. Jasmanine kudu sehat. Angkatan laut kudu iso nglangi. Angkatan laut ora iso nglangi. Pomane kene cidhik segara. Mulane ana ibu-ibu sing protes gara-gara anake ra ketampa ning angkatan laut sebab ra iso nglangi, nesu, aturan gak jelas. Jere kancane, gak jelas piye to, Mbak? Anakku gak ketampa ning angkatan laut gara-gara ra iso nglangi. Padahal sak ngertiku sing ketampa ning angkatan udara kae ya ra iso miber kok. Masih jine yang nyaut, padha, Mbak, anakku yo ngono, gak ketampa ning angkatan darat, perkarane yo sepele kok, Mbak. Ngopo? Untune gripes. Padahal nek perang kae rumangsaku ya bedil-bedilan tembak-tembakan ora cokot-cokotan nganggo untu kok. Untu dipermasalahno. Yo nyang donya ae nek pengen klebu ana syaratte. Apa maneh iki nyang akhirat urusan mlebu swarga. Syaratte kudu takwa. Nah wong takwa niku wong sing pripun? Ayat setelahnya menjelaskan. Innahum kanu qabla dhalika minal muhsinin. Orang-orang bertakwa sing iso munggah swarga itu dulu waktu di dunia termasuk orang-orang baik. Berarti nek pengen dadi wong takwa iso munggah swarga harus berjuang dadi wong apik. Sadari Bapak Ibu, karena hidup ini hanya untuk berbuat baik, maka terus lakukan perbaikan menuju kebaikan agar menjadi yang terbaik. Tak baleni kok gawean status ya. Karena hidup ini hanya untuk berbuat baik, maka terus lakukan perbaikan menuju kebaikan agar menjadi yang terbaik. Yuk latihan dadi wong apik. Aja nangel. Walaupun berat memunggah lunyu-lunyu yo. Pene ono, falak latahamal aqabah. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Fa idza faraghta fansab. Jalannya terjal, menanjak, sulit. Tapi lek pengen tekan dhuwur ya kudu dilakoni. Meneh munggah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, dulu waktu di dunia orang-orang bertakwa yang menjadi penghuni surga itu termasuk orang-orang baik, minal muhsinin. Nah, muhsinin wong-wong sing apik niku sapa? Ayat lintune jelasaken, Bu. Niki sering diwaos ayate, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghaidha wal-'afina 'aninnas. Ayat ini ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Gusti Allah tresna banget, sayang banget, cinta sekali dengan orang-orang baik. Berarti kita harus merebut cintanya Allah. Kudu pinter ngerayu Gusti Allah supaya Gusti Allah cinta datang kula panjenengan. Sehingga hubungan kita dengan Allah yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka, mereka juga mencintai Allah. Piye carane ngerayu Gusti Allah ben dicintani karo Gusti Allah? Kita harus mempunyai tiga amal utama. Pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'. Orang-orang yang suka berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, keadaan gampang maupun sulit. Pengen munggah swarga mboten? Banteri, pengen mlebu swarga mboten? Kudu siap berinfak dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Siap? Semangat, siap? Infak di waktu lapang, siap? Moh nek ora banter, infak di waktu sempit, siap? Infak di waktu gampang, siap? Infak di waktu sulit, siap? Infak di waktu akeh duite, siap? Infak di waktu akeh utangi, siap? Bel gedes. Nek mboten siap yo gak klebu wong takwa, ora iso munggah swarga. Nun sewu para jamaah. Nek infak di waktu lapang, di waktu gampang, di waktu sehat, seneng, akeh duite, orang gumun. Panen jeruk ndawadi, didol ora payu, terus diinfakno didum-dumno tanggane, rang gumun. Oi. Embora digatekke kok. Waktu lapang, waktu gampang, waktu sugih, akeh duite, kok infak, ranggumun. Tapi di waktu sulit iki lho sing angel. Biasane wong Sidomulyo nek di waktu sulit infake kan kelas polsek, paling pol 50. Ini iki urung standar, kudu naik level, paling mboten polres. Nek infak dipolno nganti duwe resik. Luwih apik meneh ya munggah level polda, pol-polan nek infak sampai duit enggak ada. Tertinggi Polri, donyane dipolno oleh infak sampai gak ono sing keri. Ngene iki yo gak gampang, mulane yo larang yo pantes wong rupa nggawa rego kok. Makasih. Halo. Halo. Iki wae wis ana infak keliling kanggo yatim. Jenengan cemplungke duwe sing gedhe apa sing cilik? Dipilih ke sing anyar apa sing lungset? Kompak dulu dah. Sing angel niku di waktu kepepet, koret-koret, panggah gelem infak. Pahmi. Jenengan niku mboten gadah duit. Enten duit nggih namung niku pas-pasan. Ki duwe kebutuhan dhewe, penting. Terus ana tangga sing butuhke. Mbak, aku nyileh duite. Keporo ngomong, "Mbak, aku njaluk duite." Di duit pas-pasan, duwe kebutuhan dhewe. Wani ngeculke mboten? Kenaan. Mengkene dhewe butuh. Kemarau panjang, sulit air bersih. Kayak sumur metune mek kricik-kricik, kaya wong lanang uyuh anyang-anyangen. Di banyu meng sithik, terus ana tangga pindahan anyar njaluk banyune kuwi. Saman culke mboten? Lek wong takwa sing iso munggah swarga, wani ngeculke. Kok wani? Karena yakin dibales karo Gusti Allah dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Mulane wong nek diparingi niku lak dikongkon matur suwun, terus ndongake sing maringi. Pripun lek ndongake? Jazakumullahu khairan katsira. Niku artine mugi-mugi Gusti Allah bales sampeyan kelawan balesan kan luwe apik lan luwe akeh. Niki ilmu lho. Muga-muga Gusti Allah bales sampeyan kelawan balesan kang luweh apik lan luweh akeh. Berarti wong infak mesti dibales Gusti Allah, balesane luweh apik, luweh akeh. Percados mboten? Sampun dipraktekne dereng? Memang sekarang banyak orang yang percaya sama Allah tapi tidak menaruh kepercayaan kepada Allah. Contohnya, ya mau nek diomongi wong infake mesti dibales Allah, balesane luweh apik luweh akeh. Percaya, percaya, tapi dikon praktekno mikir. Wong iki mau buka dompet arep njukuk sing gedhe, arep ngodho sing gedhe, sesuk becek. Bayar arisan, nyicil kreditan. Akhirnya ya dilebokno neh sing metu ya dhuwit ruju. Dhuwit ragil sing metu. Infak itu bermakna syukur sekaligus bermakna mancing, Bapak Ibu para jamaah. Infak dalam keadaan lapang, gampang, sugih, duwite akeh, niku bermakna mensyukuri rahmat dari Allah, mensyukuri nikmat yang sudah diterima. Infak fi dharra dalam keadaan sempit, sulit, akeh utange, niku bermakna memancing datangnya rahmat dan nikmat yang belum ada. Kayak wong mancing ten Blumbang niku lho, wani gua cacing mergo duwe harapan bakal oleh iwak. Mosok nang Blumbang e percaya kok nyang Gusti Allah ora percaya? Hui. Wong mancing niku lho. Lah kok wani buang cacing? Apa entuk iwak? Niki mau cacingmu piro sing mbok buang? 2000 oleh iwak gatul. Pengen entuk kakap ya 100.000 kaya bulurah mau. Tapi nek bulurah 100.000 ya padha karo ngono kuwi 2000. Mo levele ya beda to ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Hoi. Wong tani niku wani nggawa jagung siji dipendem nang lemah. Mergo duwe harapan bakal oleh jagung sak pirang-pirang. Yang sawah yang ngandel, maksudnya yang Gusti Allah orang ngandel. Wong kene mesti medit-medit iki modele sik orang percaya tak omongi ngene. Bapak-bapak jenengan lek kenduren ngoten nika kan angsal berkat. Nggih mboten? Berkate turah-turah napa pas wong siji untuk siji. Wong siji untuk siji. Nggih mboten? Wong kenduren nika lho, jatahe berkat lak pas to, wong siji entuk berkat. Bareng diparingi diurut nang ngarepe sampean ana berkat. Ngoten niku didekepi dhewe apa digeser? Lho kok wani geser wong jatahmu mek siji? Mergo ngerti lek tanggane yo butuhke, tur yakin stoke tuan rumah iki akeh. Wong infak ki modele ngono. Sampeyan lek dikei rezeki karo Gusti Allah aja didekepi dhewe, geser. Kalau tonggomu yang butuh ke, geser. Kalau bocah yatim, geser. Kalau masjid pesantren diniah dibangun. Lengko jatah piye? Nah, stoke Gusti Allah cek akeh kok ora usah bingung. Ya wes padha menenge. Ibu misalnya jenengan gak ada tamu, awan-awan panas-panas, gak tamune pinarak terus jenengan suguhi ngombe, terus diombe. Yo ngelak bro, bismillah. Umpomo, saking ngelake tamu, leh ngombe nganti terus i koret-koret. Ngerti gelasnya kosong, tuan rumah yang baik dan bijaksana, terus gelasnya diapake? Siapa mau dibanting? Keprok kendasmu, ya banteng-banteng. Diseni meneh, dijoki meneh. Nek perlu ganti belak gelas yang luwe gede. Wah, ini tamune doyan ngombe. Joki, buk, terus dikei gelas yang luwe gede. Hei, zaman lewani koret-koret. Ngetokno duitmu, hartamu, dunyamu, kamu perjuangan agamanya Allah. Dijoki meneh yang luwe akeh. Dikei jatah yang luwe gede. Saya percaya, saya percaya. Angel ngomongi wong medit ya angel. Pak Sukar Serba. Ya. Wis mlaku ngono. Monggo pasukan serban supaya melaksanakan tugas. Sik tak giringe sik. Iki wis lumayan, mau apa ngetokno 2000 wis ganti 20 wisan kae lho kae. Sik tak giringe sik. Panitia on. Tak giringe se. Iki mung lek mlaku dhewe-dhewe entukmu ya selir 2000-an kuwi. Tapi lek wis tak kei pengertian ngene iki kan mikir akhire, ora sida 2000, kae ganti 20 kok wisan kae. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke sampean wani koret-koret ngono. Gusti Allah iki prinsipe ngene kok. Ya Allah, bulurah lho. Tak kei amanah, tak titipi donya. Masya Allah, ditokno nggo perjuangan agama. Berarti kenek tak percaya, tak titipi maneh sing luwih akeh. Ngono modele. Ngono modele. Lah nek modelmu lho. Wong dikei donya cithik wi titipane Gusti Allah, karo Gusti Allah dikon ngetokno. Wong sing duwe sing ngongkon ora mbotokno, wis ora dipercaya sampean karo Gusti Allah. Makane selamat menikmati hidup kere selamanya. Sing maringi rezeki sinten? Berarti rezeki wi gadahane asline gadahane sinten? Ya kok gak patek semangat to. Sing maringi rezeki sinten? Berarti rezeki sing sampeyan tampa ki asline gadahane sinten? Nah, sing ngongkon sedekah niku sinten? Nah, berarti sing ngongkon lak sing duwe to. Lah sampean rame lak duwe dikongkon sing duwe kok aja. Gak waras. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong medit iki nek dikeki pengertian ngene iki ya panggah ngeyel. Alah. Kabeh kiai yo ngono kuwi ngomongi. Serah usah gagas cangkeme kiai. Ngajak kere. Pemene wong Sidomulyo iki kepinteran matematika. Nek sak ngertiku nek 100.000 disedakohno 20.000 ya karek 80. Endi-endi ya mundak saithik, dilongi iki endi-endi ya mundak cilik. Apa enek to dilongi kok mundak gede? Enek. Lha cah sunat kuwi. Kuwi asline barange ya cuk wilik mengkeret ngono. Berarti sunat kaya dilongi, diketok. Berarti sunat apa mundak cilik? Ya ora yang delondeng koteng-koteng iso. Gwentelo gentelo ngono kok. Ngono kok sik gak ngandel. Wis pasukan sorban nang mlaku. Nih, klambi batik jenengan sing selawatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh iya Ibu, Mbak E, monggo Mbak E selawatan Mbak E. Monggo, Mbak E mawon, Mbak E monggo. taslim Allah syahidina wa maulana Muhammadi adadama fi ilmi lahi sholata dan imata bidawa sinin wong takwa sing iso munggah swarga niku wal ghaziminal ghaidho iso ngampet kanefson mampu menahan amarah gak gampang ngamuk tapi punya kesabaran. Wong urip niku kudu akeh sabare. Berbuat baik kepada orang lain belum tentu dibalas dengan kebaikan, betul? Ngapi inyang wong liyoi lungkaruan dibales api, nggih mboten? Ayo tuh semangat sayang. Ngapi inyang wong liyoi lungkaruan dibales api, nggih mboten? Mula kudu sabar. Urip iku kudu akeh sabare. Coba ibu-ibu, jenengan ngadepi tangga niku akeh syukure napa akeh sabare? Sabar. Ngadepi anak akeh syukure napa akeh sabare? Sing banter bu, ngadepi bojo akeh syukure apa akeh sabare? Lebih sering dipuaskan atau dikecewakan? Bulurah nggih ngoten, lebih sering dikecewakan. Ngapunten. Berbuat baik kepada orang lain. Jangan pernah berharap balasan dari manusia. Kecewa, mesti kecewa. Berharap balasan dari manusia, siap-siap kecewa. Ono guru mulang ngekei ilmu nang murite. Guru niku lho mulang ngekei ilmu nang murid-murite. Lah kok berharap balasan ilmu teko murid-murite? Kecewa. Wong tuwa biayai anak, diragati pendidikane sampai dadi sarjana. Neng berharap balesan biayanya dibalik ke. Kecewa. Masyarakat itu selalu ada tiga, dimanapun termasuk masyarakat Sidomulyo. Sumber beras mesti ada tiga level. Wong diapii niku responnya mesti ono telu. Pertama, diapii gak tahu diri, gak tahu balas budi. Ditulung gak gelem balas nulung, malah ngelarak no hati. orang ngetokno enten mboten. Kowe iki paling akeh iki wonge ya do teko. Sing akeh wonge kudungan. Ana sing diparingi ya bales maringi. Ditulung bales nulung, dibantu bales bantu, nilainya seimbang. Ana sing ditulung sepisan, oleh bales nulungi cepet-cepetan gek berlipat ganda, tikel-tikel. Dibantu sepisan, oleh bantu sak pirang-pirang. Niki sing paling sithik, tapi paling apik. Nek bahasane Quran nika, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina asfafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtashid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Dadi ana sing zalimun li nafsih, menganiaya diri sendiri, diapiki gak gelem bales ngapiki, ditulung gak gelem bales nulung, dibantu gak gelem bales bantu, gak tahu diri gak tahu balas budi, malah ngelarake ati. Ana sing mau ketasid sedengan tengah-tengah, iki hubungan saling tulung tinulung, tolong menolong, bantu membantu, berarti beceki yo bales becek, berarti paringi yo gelem bales maringi, nilainya imbang. Wonten sing sabiqum bil khairati bi idznillah, niki sing paling sae, cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah. Ditulung sepisan leh bales sak pirang-pirang, dibantu sepisan leh bales okeh banget. Biar lebih jelas diparingi contoh, kalau dalam hubungan keluarga, yang sabiqum bil khairati bi idznillah, cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah, ditulung sepisan leh bales sak pirang-pirang, niku wong tuwa. Wong tuwa ten anak niku lho. Ora diapiki ya eleh ngapiki ra karoan kok nggih napa mboten? Apa maneh kok diapiki karo anake? Bales e apik mesti sak pirang-pirang. Sehingga ten Quran niku mboten wonten perintah wong tua kon bagusi anak niku mboten wonten. Sing wonten niku perintah anak kon bagusi wong tua. Wa bil walidaini ihsana. He para anak, wong tuamu api ono. Ora ana kok he wong tuwa anakmu api ana ora ana. Soale nek wong tuwa nyang anak otomatis api. Tapi lek anak nyang wong tuwa angel dikongkon api. Apalagi ibu ke anak masyaallah api eram. Ibu ke anak itu ora ana cinta di dunia yang melebihi cintanya ibu ke anak. Oh kasih sayang ibu nyang anak niku tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Saestu niku ibu tenggene anak niku hanya memberi, tak harap kembali. Mulane ana pepatah, cinta ibu sepanjang jalan, cinta anak sepanjang galah kedawan, kilan. Saya sering sampaikan, saklawase ibu orang ngira iso bales budi. Anak ra iso bales budi nyang ibu, tak baleni. Saklawase anak gak mungkin iso bales jasane ibu, bales budine ibu. Lah wong ibu tau gembol anak, anak ra tau gembol ibu. Ibu tahu ngeden ngetokke anak-anak ora tahu ngeden ngetokke ibu. Ibu ngramut anak isuwe tur ikhlas, anak ngramut ibu sedelok tur ora pati ikhlas. Ibune lara gayane leh ndonga, "Ya Allah Gusti, menawi diparingi saras enggal dipun sarasaken, menawi kapundhut nggih monggo dipundhut sing sae." Kuwi nek cara diringkes kan, "Ya Allah Gusti, nang gem ben ora suwe-suwe." Ibu gelem ngenteni larane anak. Tapi anak gak ngira gelem genteni lorone ibu. Ibu niku duwe anak cilik demam, awake panas, masya Allah suwengi lo gak turu. Ditunggoki karo duwe-duwe. Tidak rela seekor nyamuk pun hinggap di tubuh anaknya. Nek ndonga nang Allah nangis-nangis, "Ya Allah Gusti, kula mawon sing genteni sakite anak kula, Gusti, sing penting anak kula sehat." Anak gak ngira. Ya jel sampean misale duwe ibu wis pikun. Sampean gelem genteni pikune. "Ya Allah Gusti, kula mawon sing genteni buke pikun, Gusti. Buke sadar melih." Ibu iki lho duwe anak kok pilek. Irunge kebuntun umbel ra iso ambekan. Dia Pak No. Sedot umbel ya lho disedot. Ayo saiki genten ibumu umbele meler. Bu kene Bu tak dilatane Bu. Mangkane anak lek nyam wong tuwa paling seneng ngapiki sithik balesane wong tuwa akeh ra. Contoh lek bodho ngono kae. Ayo sing duwe anak merantau nang Bali, nang Jakarta, gek napa lek ngarani mudik pulang kampung moro nyang wong tuane. Mudik moro nyang wong tuane trimo nggawa gula 2 kilo, minyak 1 kilo, roti kering sak kalengan sing cilik kuwi lho. Dadi gula 2 kilo, minyak 1 kilo, roti kering sak kaleng sing cilik, karo dhuwit 200.000 diade amplop. Tapi anak 6 digawa kabeh. Wah, tekan omahe wong tuane dibelehke pitik, tukoke sate, masakan mayor gak karu-karuan. Engko balik mulai anak 6 disangoni 100.000, 100.000, 100.000, 6 ya 600.000, mongko lek ngekeki 200.000, wis bati 400.000. Balik bagasine mobil kebak. Beras digawake sak ketane. Degan digawake sak klopone. Nongko digawake sak tewele. Kates digawake, sembarang-barang digawake. Pokok bagasine mobil sak sedeng blusek blusek blusek blusek. Anakan kucinge dicangkeng kok karo anake. Mangkane bareng anake wis mulih ibuke nang terasi lenger-lenger alhamdulillah rampoke wis minggat. Masya Allah. Nomor loro muktasid itu hubungan suami istri, hubungan saling. Kalau suami sayang, istri sayang. Kalau istri cinta, suami cinta. Nah, iya. Ngapunten, Bapak sadari kenapa servis ibu kurang memuaskan? Karena pelayanan Bapak kurang memuaskan. Ibu kalau ingin bapak luar biasa sama ibu, ibu ya harus luar biasa sama bapak. Pak, nyapa masakan ibu kok enggak enak? Soale lek mbelanjani kurang. Mbelanjani 20.000 njaluk sate. Ya sandalmu jepit kuwi diiris-iris disunduki. Bapak, kalau ingin punya istri yang cantik, beri hak untuk berhias. Kayak duit yang oke, gue tuku kosmetik yang bermerek. Ayu bojomu. Ini sadari Pak, sekarang itu zaman wong wedok kuwi. Ora zaman biyen, sekarang wis zaman now kok. Duh. Pak iki modele ngono. Untu dipageri. Alis digambari. Lambe dicet, mbok rai mbok peruman. Bapak, lek pengen duwe istri yang pinter, yo diwulangi ilmu sing cukup. Pengen punya istri yang solihah, didik agama dengan baik. Ngono lho, Pak. Pengen ibu selalu ceria, gembirakan, bahagiakan. Jangan pernah bikin nangis perempuan. Ingat, air mata perempuan itu mahal harganya, Pak. Loh, kok mahal harga air mata perempuan? Mahal, karena dibalik air mata perempuan ada bedak 300.000. Maskara 400.000, eyeshadow 350.000, eyeliner minimal 175.000. Ya waktune ya dibagi to, Bu. Nah, termasuk hubungan karo tangga niku mau ketasit hubungan saling gentenan. Ibu misalnya jenengan mari mantu, terus tonggonin jenengan becek. Ganti tonggonin jenengan sing rampung becek niku mantu. Jenengan buka buku napa mboten? Klopone pira? Mine pira? Buka buku. Niku hubungan saling. Ada yang zalimul li nafsi, iki anak yang wong tua suka enggak tahu diri. Cobi, misalnya jenengan duwe anak lanang, digadang-gadang, wah ini harapan masa depan, bakal iso mikul dhuwur mendem jero nyang wong tua, mengharumkan nama orang tua, membahagiakan dan memuliakan orang tua di masa tuanya, diperagati, dibiayai sekolah mulai cilik sampai sarjana S3, oleh kerjaan sing mantep, gajine gede, dadi wong sugih, terus nikah, omah-omah dhewe. Kira-kira anakmu lanang sing mbok gadang-gadang kuwi luwih gati karo ibuke apa luwih gati karo bojone? Kasihan deh lho. Luwih mentingke ibuke napa bojone? Ngenakno ibuke napa bojone? Umpama ibune karo bojone gegeran, anak mau mbelani ibuke apa bojone? Tapi ibune pas dolan nanggone omahe, kerasan senenge ram ibune, anake wong sugih kok. Ibune suweneng kerasan, entuk saulan, bojone ngrundel. Sing diolehne ibune apa bojone? Ibune sing diolehne. Hoi. Hoi. Mulane sering kali wong tua ning anake masyaallah kayak bertepuk sebelah. Air susu dibalas air. Mau sama gak semangat wong sama ngingeti sing ngusung-ngusung kardus kae kok. Hubungane le modele kaya bertepuk sebelah. Air susu dibalas air. Ditulung malah dikeyatin rogoh. Kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang ya nasib. Mengapa begini? Baru pertama bercinta sudah menderita. Kok tak terus nyanyi penyanyine kae kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Mulane nomor telu kudu wal afina anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Wong takwa sing iso munggah swarga iku jadi pemaaf bukan pendendam. Sing wis ya, sing bar ya, sing rampung ya, duren-duren roti, biyen-biyen saiki, yang lalu biarlah. Aja sampai duwe prinsip tiada maaf. Bagi dadio godong moh nyuwek, dadio banyu moh nyawuk, dadio unde-unde moh ngemplok. Ati mek siji dikebaki dendam, abot uripmu. Mulane dadi pemaaf. Nek pendendam niku mesti akeh musuhe. Loro urip. Disamba lho dadi ciut lek gara-gara akeh musuhe. Arep mlaku ngidul ketemu musuh, mlaku ngalor ketemu musuh, mlaku ngetan ketemu musuh, mlaku ngulon ketemu musuh, ra iso nondi-nondi. Arep lewat dalan kidul ketok musuhe. Oh, asu nokono. Buang gel metu etan ho ketek ngedang dalan kon. Ra iso metu kae. Sesek desa sakmene ambane kok sesek. Lah sing gadah musuh napa mboten? Saestu? Kalih dulur sing gara-gara pembagian warisan ora padha kae sampun rukun apa dereng? Karo tanggane perkara becek balike ora imbang nika sampun rukun apa dereng? Ibu kalih mantune wedok sampun sae apa dereng? Kok mantu wedok? Ya, karena 90% mantu wedok tidak bisa hidup serumah dengan ibu mertua tanpa konflik batin. 90%. Coba ngomong pengalaman. Mangkane bapak-bapak, sama nenek wani nggawa bojo sampean melu nyang ibune sampean ngenger, kudu siap dadi jembatan yang menghubungkan antara bojo karo ibu marotua. Kali ake-ake mantu wedok ora iso kumpul sak omah karo marotua wedok, mesti ana konflik batin. Sapa sing salah? Padha dene. Lah kadang marotua yo gregetke kok. Wong eneng mantu wedok nang anake dhewe sing lanange diomongi. Mulane to mulane manut aku, biyen ape tak olehno kae ya ora gelem. Saiki dadine ngene iki bojo kaya mak lampir. Nang mantune no pinggire kok. Lah sing mantune ya padha wae kadang-kadang teko pasar oleh anggur merah ning marotuane ora dikeki. Ya marotua ketok putu mangan anggur merah telap, telep nduk kok oleh anggur merah nduk. Buke kok pasar tedak. Tumbas anggur merah akeh nduk, akeh dok, tapi disimpen nopo lekas. Ya Allah. Hei. Mulane kudu jadi pemaaf, jembar dadane, lembah manae, nyamudra atine. Nek ora ngono ya lara uripmu. Suruh jadi pemaaf. Sing gedhe pangapurane. Soale sampean ni urip kumpul wong, ora kumpul malaikat. Bojo sampean wong, marotua sampean wong, kanca tangga sampean ya wong. Lah jenenge wong kuwi mahallul khata' wan nisyan, gone salah, gone lali. Sampean lek pengen bojo sing ora ana salahe, ya aja rabi wong. Ya gedebok kuwi telaten ana. Pengen marotua sing ora ana salahe, ya aja golek marotua wong. Kuwi lho cagak listrik. Pengen tangga sing ora duwe salah, ya aja tangganan ambek wong. Uripe ijen no tengah ora-ora nang dadi ketua suku blekok. Anggel sik urip kumpul karo wong, ya mesti ana salahe. Mulane sing gedhe pangapurane, aturane lek ana sing salah dibenerke, lek ana sing lali dielengke. Lho, mesti ngingeti wong iki. Mesti ya nyapo entah kintik mundur panggung. Bisa nerobos ngono. Jadi kepanitiaan ini wonten seksi entah kintik nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, tak baleni. Nate mboten dilarakne tangga. Tanggane duwe pitik, duwe bebek, ora tau dikeki ndoke tapi teleke bendina no teras. Ya Allah. Ngapunten. Heh, nek ana sing salah dibenerke. Nek ana sing lali dielengke. Nek jarene wong Jawa dikandani. Ae jenengan nek eneng tanggane sing salah ngene kok jenengan kandani apa jenengan kandak-kandake? Kowe nek dilarakke tanggamu ngono kae tanggamu mbok omongi apa mbok omong-omongke? Ngoten niku nambahi ganjaran apa nambahi dosa? Nambah sedulur apa nambah satru? Masalahe rampung apa malah dawa? Tapi hatimu lega to. Wong kowe balane iblis. Biyen lek ngandake maro tangga karo petan, saiki luwih canggih wong lewat HP. Gawe status di-share, gawe status di-share wong sak donya dicurhati kabeh. Ya Allah. Sido mulya, sido mulya. Ngerti ngene mau ora mangkat ta. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Bu. Jenengan nate ngandak-ngandake bojo nang gone wong liya napa mboten? Ora ngandel. Pokoke nek ora jujur tak tinggal ngalih. Jenengan nate ngandak-ngandake bojone teng gene wong liya napa mboten? Nate terakhir kapan? Oh niki wau, masalah apa? Lah iya nang panik wis tak kandhani bolak-balik. Bapake nek ku ngandhani ora kurang-kurang ya wis panggah ngono ae kelakuan. Ya Allah. Bu. Umpama kok bojomu nakal terus mbok kandak-kandake wong, waras nakale mboten? Umpama bojomu kelakuane elek terus mbok kandak-kandake wong, mundak apik napa mboten? Lah kok mbok lakoni ae? Ganti bapak-bapak. Lek bojomu cerewet ngono ku, jenengan kandani apa jenengan kandak-kandakne? Wani ngandani bojo? Belgedes. Ayo jujur wong lanang, jenengan nek nyang omah luwih sering di nyeramai bojo kalih diceramai? Senasib. Aku lho ya tukang ceramah, lek nang jaba. Lek nang omah ya. Makanya kula niki nembe pados menawi wonten. Duh, maksudnya menawi wonten kiai sing saged nyeramai bojone dhewe. Kula arep meguru kula. Carane lho piye ngono. Ya nek jamaah ngene iki tak ceramai rong jam, kuat. Nek bojoku tak ceramai rong menit, minggat. Mulane dikongkon akeh pangapurane. Kuwi lho, dadi muhsinin wong. Ngapunten, ini ki maksudnya njaluk tambahan waktu ngoten to nggih? Gak apa-apa, cara wong kerja berarti lembur. Lembur bulura. Heh. Wong muhsinin sing wong takwa sing iso munggah swarga kuwi duwe tiga sifat utama. Satu, suka berinfak, baik akeh duite maupun akeh hutangi. Dua, mampu menahan amarah, akeh sabari. Tiga, gede pangapurane. Niku siji sian muhsinin. Lah takwa kuwi ana lima kriteriane. Menek blimbing, blimbing kan loro-loro liringane lima. Ya ana sing liringane mok telu, soalnya sing loro dikrokoti cah kae lha kae. Tapi normale kan limo. Berarti yang kedua sekarang. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka orang-orang bertakwa penghuni surga itu kalau malam tidurnya sedikit. Ngapain? WAFBIGFC. Jadi video call. Ya Allah, ya. Nek bengi turune sithik, prihatin riyadha. Allah memang menciptakan siang hari untuk kerja, cari maisyah, malam hari untuk istirahat. Tapi lek kepengen entuk penghasilan tambahan, ya kudu gelem lembur. Bapak-bapak misalnya jenengan kerja normal ya, jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Pas duwe kebutuhan gede, tuh duwe tokeh, ditawani lembur bengi. Purun apa mboten, Pak? Purun. Mau kebutuhan akeh nek perlu lembur-lembur, kadang ono sing nganti nyolong. Dadi contoni karo anggota DPR yang korupsi kae kok. Mosok sak kota kok DPR-e 45 sing ora katut mok papat. Kuwi ora melok tanda tangan mergo ora menyang, cara menyang yo katut pisan. Woi. Badhe mantu butuhan gede, direwangi lembur-lembur. Apa maneh iki arep nyang swarga butuh sang akeh. Kudu lembur. Soale nek awan kan, ayo cobi bapak nek awan akeh ndi lek golek ganjaran karo bayaran. Ibu-ibu akeh ndi nek awan iku ngaji karo ngrasani. Yo ra awan tok wong iki pengajian bengi do ngrasani. Ya kok sing dirasani tanggane mergo ngaji tekone telat apa ngaji ngantuk. Kiyaine sing dirasani. Lho maksane aku ora ngerti. Wong aku lagi munggah panggung wis dirasani. Kok ora padha ya karo nang tipi-tipi kan. Nang pinggire nambahi ngono kuwi. Ya nang tipike kok ketok ireng. Tapi ya ana sing ngene. Ternyata kiyaine ganteng. Yes. Makasih. Rapopo lek ngono, aku ikhlas. Sing ora oleh iki nek duwe pikiran ndaniyo aku dadi bojone kiai kuwi lah. ngono kuwi ra oleh. Ya Allah. Coba ngomong PD. Apa GR? GR mbok tunggoni kedar maghrib. Aku kudu manggon ngarep, aku pengen cetok. Pengen roh langsung. Iki lho wangi lele iki. Orang naku. Ngapunten, ngapunten. Jadi kalau malam tidurnya sedikit lembur, aja menjaga no awan. Ngelakoni apa? Melakukan amaliah malam hari. Apa kuwi? Nyolong pelem. Iki wong apa codot? Amaliah malam hari nyolong pelem. Setidaknya tiga amaliah malam hari itu. Sholat tahajud, tilawatul Quran, sama zikir. Mau lho? Sing dinyanyek no mbake zikir wengi engkang suwe. Itu amaliah malam hari. Pertama, sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam bertahajudlah sebagai ibadah sunnah agar mendapatkan pahala tambahan, sehingga kamu nanti ditempatkan Allah pada kedudukan yang terpuji. Kalau malam nyapa ya, soalnya jaga no sholat sing fardu limo itu kan koyok rapatek bejaji sholatmu. Itu kan modal pokok kayak sholat. Kok ngomong ngenyek itu? Nah, sampean sholat iso khusyuk lo kapan? Kadang lek ngelafat no niate medeni usholli usholli us usholli fardhol lek takbir Allahu akbar. Ayo jajal golek wis maca donga iftitah lah gak karu-karuan, pikiran blakra atine mblayang. Kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Jeruk larang tapi barangnya ra enak. Allahu akbar. Buah naga ya tiwas ora tak lamponi. Allahu liman hamidah ana sitik ya bosok. Allahu akbar. Becek sik 14. Allahu akbar, bojone solikin ya manak pisan. Ngono iki kadang salat 5 ora jangkep ngono kok. Harusnya 5 karek 2 ngono kuwi sing mbok nyang. Subuh ora, zuhur ora, asar ora, salat mek isak karo maghrib. Iki wong Islam sing mereke mek saghrib. Salate mek isak karo maghrib. Ana meneh sing harusnya sehari 5 kali dijadikan 5 hari sekali. Ropelan usolli fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Berarti kalau takbiratul ihram langsung double 5. Allahu akbar bar bar bar bar. Rukuk ya pisanan 5 entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit. Wong sampel. Mangkane lek bengi lembur nggo nglakoni salat dalu, salat tasbih, sholat taubat, hajat, tahajud, witir. Insyaallah sida mulya mriki lek bengi sekulina tangi nggih. Nyapa? Nguyuh. Nek gak nguyuh ya nguyui. Bar nguyuh terus sholat. Pret. Bar nguyuh nyapa? Turun neh ya Allah. Kene gak usum cewek berarti nggih. Bar nguyuh turun neh. Gilani. Ayu-ayu do kepet. Hi. Yo cewek. Terlebih yang sudah usia 50 tahun ke atas. Uban di kepala sudah bertabur. Pandangan mata sudah kabur. Ayo to nyaut. Uban di kepala sudah bertabur. Pandangan mata sudah kabur. Kulit-kulit sudah ken, pipi satu persatu, gigi satu persatu mulai gugur, panganane trimo karek bubur, gaweane di atas tempati, letang-letang neng dhuwure ka, ra iso nyapo-nyapo karek kukurku, nek isuk wis ora kuat mlaku nyangsu, kuwi tandane wis arep parek karo alamku. Dilukung kas nyusul Gus Dur. Ya gelem ora gelem nyusul rono kok. Ini bengi kudu salat. Soalnya wis dikai pepeling karo Gusti Allah jajali sing umur 50 tahun munggah. Apa iso turu mapan jam 8 sore terus tangi-tangi jam 5 isuk tanpa ngelilir ra ngarah iso soalnya wis tuwa wis cukup nek gak ngono kepuyuh. Pemenang dia penyakit beser. Kuwi maknane dikongkon salat. Yang kedua tilawatul Quran. Yatluna ayatillahi ana al-lail. Jam-jam ku dhewe nyapa kowe. Orang bertakwa ora usah rewel to. Nyumban 2000 cerewet. Anggo tu aku gak ngerti sing mbolebone kerdus meng 2000. Ngono diuntel-untel duite kok. Orang bertakwa sing arep munggah swarga kuwi nek bengi tilawah. Insyaallah bapak-bapak mriki sing sepuh-sepuh nek bengi nggih pun kathah sing tilawah. Maksudnya tilawah niku tidur di lantai bawah. Ora uman kasur wis sumuk sing wedok wis kejam. Mapan turu ya sangu minyak kayu putih. Ngerti sing lanang mlebu kamar cepet-cepet nane blonyoan minyak kayu putih. Sing lanang panggah ngeyo lo tambah remason. Urung mandi yo 3 in 1 labur pagoda. Sing lanang ngeyo lo parutno Brambang. Ya wong lanang nek sing ngono ku apane kaya tilawah, tidur di lantai bawah, lumah-lumah. Nek wis sepuh kondisine beda to lanang wedok sak bojone, padha nang kamare wong loro. Lanang wedok nek wis sepuh, sing lanang jeh mantuk-mantuk, sing wedok wis gedek-gedek. Ajur ya wis. Halo. Maksudnya tilawatul Quran pelan-pelan lirih-lirih aja ganggu wong istirahat. Islam itu duwe aturan kok. Najan ibadah gak entuk ganggu wong liya. Ngapunten ngapunten. Membaca Al-Qur'an meluangkan waktu bukan sekedar mengisi waktu luang. Kalau sekedar mengisi waktu luang kan ya sakobere. Tapi kalau meluangkan waktu betul-betul diperhatikan, diprioritaskan, dipentingkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, saya nomor 3, zikir wengi engkang suwe. Iku sing nomor 2 mau. Napa le ngarani? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun, kalau malam hari tidurnya sedikit. Mulane sing nomor 3, wabil ashari hum yastaghfirun. Wong takwa sing iso munggah swarga iki di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Waktu sahur niku sak derenge subuh. Berarti tangine gasik. Aja ngenteni dites karo sing adzan subuh nika. Tes-tesane piye? As-shalatu khairum minan naum. Salat kuwi luwih apik tinimbang turu. Tapi lek wong sida mulya kan diwalik, turu kuwi luwih penak tinimbang salat. Buktine nek ana adzan subuh kae kata pundi wong sida mulya sing budal jamaah subuh nang masjid karo sing tasik turu. Nah, mulane masjid sida mulya nek subuh nika akeh ndi wonge karo cagake. Nang cagake masjid 72 sing jamaah wonge mok 3. Loro-loroan kabeh. Siji watuk, sijine mengi, sijine mencret. Waktu sahur niku nggo istighfar. Mulane Subhanallah, para wali mbiyen niku nek mulangi rata-rata sak derenge azan subuh niku ten masjid-masjid diparingi tarhim riyen. Dereng azan niku tarhim dikumandangkan nek subuh. Selain subuh kan jarang to ngangge tarhim. Duhur, asar, maghrib, isya jarang. Tapi nek subuh ngangge tarhim. Niku kersane panjenengan siap-siap. Yang urung salat dalu ben sik sempet salat dalu, istighfar. Komantun niku kalih ngentosi jamaah subuh. Masuk masjid mriki kula yakin nggih ngoten sak dereng azan subuh mesti tarhim. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin. Mesti pawenak tarhime masjid kene. Soale radio. Ora ngira kok wong langsung. Radio. Assalatu wassalamu alaik. Radio. Bareng sing adzan wong langsung. Allahu akbar. Allahu akbar. Wis mambu kuburan. Mentolon jengkrana. Sing adzan kuwi, sing komat kuwi, sing imami kuwi. Gayane bar adzan iki pujian ngenteni wong teka. Ngelik-ngelik sabakan Allah Allahil Adib. Ya Allah, ya dunia biyen ini aman. Merupung biyen ini nek waya sahur do istighfar, nek bengi do istighfar. Wong biyen niku nek dalu do tangi, soalnya turune kan sore. Dereng kata hiburan, listrik mon dereng wonten. Turune sore wong biyen niku, mulane anake akeh-akeh. Dadi suwengi iki mbok iso ping pira. Istighfare niku lho. Wong saiki turu-turu nek urung ngeloni setan gepeng ya ora turu. HP iki lho ya setan gepeng. Ya Allah. Ngono ku. Lah saiki kok gak karo-karuan apa kiai-kiai iki nek bengi ora istighfar. Yo istighfar kiai-kiai iki nek bengi. Tapi jumlahe kalah akeh karo begecil-begecil ngono kae sing do. Ya Allah. Paling mboten istighfare sing kathah. Nyapa to kok kon istighfar sing kathah? Dosane kathah. Kanjeng Nabi niku lho mboten gadah dosa babar pisan, mboten nate salah babar pisan. Mboten niku nek istighfar ben dinten mboten nate kurang ping 100. Lah wong sedo mulya sing dosane sak arat-arat iki, termasuk sing ngomong dhewe. Mbah ngaji ora oleh wis ini malah nyedihno wong. Kepalang jir. Nek mulai mau jam urung jam 8 aku wis munggah iki lho wis sak jam 40 menit wisan. Mati ora tangguh. Ngapunten, yang kelima. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusihim afala tubsirun. Dan di bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin dan dalam diri mereka sendiri. Apakah mereka tidak memperhatikan? Berarti wong takwa sing iso munggah swarga ora mek ngurusi wong liya tok. Ya awake dhewe digatekke, awake dhewe diopeni. Orang yang ngurusi umat, dakwah, ngurusi masyarakat, melayani masyarakat, sampai ngelalek ke awake dhewe. Boten, pokok wayah ngaji yo, ngaji, wayah sholat yo, sholat, wayah mangan yo, mangan, wayah turu yo, turu, wayah kelan, kelan yo, kelan, wayah ngerti wayah. Ngerti wayah, jangan seperti lilin menerangi lingkungan sampai mengorbankan diri sendiri. Urung ngerasa no penak wis kedisian mati. Jadi sesibuk apapun memikirkan eksternal, jangan lupakan internal. Sesibuk apapun ngurusi wong liya ya aja nglalekke awake dhewe. Lha kula ngeten iki lho, kadang-kadang kula salah kula. Gara-gara sibuk leh ngurusi umat, ngurusi masyarakat sampai awake dhewe lho kadang-kadang ora kopen. Saestu, ini ya demi cintaku padamu. Ngoten niku rugi lho, kathah saniki. Orang yang hanya sibuk cari duit tapi enggak bisa menikmati duitnya ngenten. Sibuk golek pangan nanti ora kok bermangan. Ono kok bakal pecel saking larise sibuk ngladeni wong tuku nganti ora kok bersarapan. Pecel entek leh dodolan wonge geblak budal nang rumah sakit. Rugi to. Mula nek duitmu akeh ya dinikmati, Pak. Nggo lunga haji, pengen cepet ya umroh. Ya urip pisan ya kudu duwe pengalaman rondo internasional ngono lho Pak, duwe akeh ora tau numpak pesawat. Duwe akeh ora tau ngerti pramugari. Ayo-ayo pramugari ora kaya bojomu jemburis-jemburis ngono. Ayo-ayo nang langsing-langsing ora ono pramugari gembrot ora. Ya, ngebot-ngeboti pesawat. Halo. Ngure pisan ora tau nginep hotel. Ora tau ngisingno wis metingkring ngene. Dinikmati. Banyak orang gitu, sibuk bangun omah nanti ora kober nyang omah. Ono lho, omahe gedhe magrong-magrong sing duwe ra nyang omah, nyang luar negeri. Mulih-mulih rong minggu ngurus perpanjangan visa, balik meneh. Bareng kontrakan tek yo omahe wis remek, wis rusak. Nyun sewu. Ada orang yang sibuk meniti karir sampai lupa menikah. Umure lanang umur nganti 40 tahun lebih urung nikah. Ya Allah, alat mek trimo dinggo muyah, nguyuh. Suwe-suwe metu akike. Ya Allah. Sibuk meniti karir sampai lupa menikah. Sempat menikah tapi enggak serumah. Serumah tapi enggak pernah ramah. Kalau ketemu sudah sama-sama lelah. Suami istri sama-sama payah. Kerjaannya cuma marah-marah. Saling lempar-lemparan barang pecah belah. Kelakuannya koyok kucing kerah. Rumah tanggane bubrah. Anak-anaknya dadi masalah. Ora beres lek sekolah. Dipindah no Muhammadiyah ya panggah ora munggah-munggah. Akhirnya bapaknya dipanggil kepala sekolah, arep ngurusi wegah, akhirnya anak dititipno simbah. Wonten mboten anak dititipno simbah. Dosa wong tuwa. Anak itu amanah dari Allah yang pertanggungjawabannya paling berat. Dan SK itu diberikan kepada orang tua, bukan kepada mbah. Dileken no akte kelahiran jenenge mbah ora ketulis. Mu anak kok dipasrahke mbah dosa. Mbah iku biyen wis ngeramut ibuke, ngeramut bapake anak kuwi. Saiki sik dikongkon ngeramut putune. Sepuh ya pengen nikmati urip sing kepenak ngono lho. Ya dikongkon momong putu limo. Sapa ngomong mbahe seneng? Mbah seneng putui seminggu rong minggu, seneng dikepung putu, gagah andum sangu. Rong minggu entuk telung wulan ya tensine mesti munggah. Ya nek putune apik-apik pinter-pinter nurut-nurut kaya bocah Bojonegoro. Putune model cah Sido Mulyo. Neritis-neritis. Pot kembang disaduki, taplak meja disereti. Mbok air minum aku ane coblesi ora diombe, kulkas nggo bedelian ngono. Akhire mbayi anger tangga ya disambati, yu saiki ora kober nyelehno geger, yu ora kober ndelek bokong, yu ora kober kana, yu ora kober. Kayak sing kekel kayak anake telu dikakno mbayi kabeh kok. Ya Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, keterangan kula sampun kathah sing lali. Al insanu mahalul khotok wan nisyan. Menungso ki nggone salah karo lali. Lek ten pengajian ngeten iki sing kathah salahe penceramah, sing kathah laline jamaah. Kula selaku penceramah kathah salahe, gak mungkin ngomong meh rong jam kok bener kabeh. Jenengan selaku jamaah ya kathah laline ngrungokno ceramah rong jam kok apal eling kabeh ipreketek. Wong takwa sing iso munggah swarga siji kudu dadi muhsinin, duweni sifat utama kathahe tiga. Setunggal napa? Lali. Nomor kali ora eling. Nomor tiga supeh. Ya. Ya wong takwae karaktere 5, menek blimbing sing liringane 5, nembe iso munggah swarga. Nomor setunggal lali, nomor kali supe, nomor 3 ora kelingan, nomor 4 mbuh, nomor 5 oon kabeh. Ngono kok sik njaluk tambah.